نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalb Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, wal hikmah min irsal rasul, dan hikmah diutusnya para rasul. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal hikmah min irsal rasul, dan hikmah dari diutusnya para rasul, yang pertama adalah iqamatul hujjah, sebagai bentuk menegakkan hujjah. Qala ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Dikatakan oleh Allah tabarak wa ta'ala, rusulan mubashirin wa mundirin, para rasul yang diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna linnas, agar jangan ada bagi manusia, 'alallahi hujjatun, agar jangan ada hujjah, alasan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala bagi manusia, ba'dar rusul, setelah diutusnya rasul. Yang kedua dari hikmah diutusnya para rasul adalah ar-rahmah, untuk memberikan rahmah bagi alam semesta. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, pada ayat ke-107 dalam surah Al-Anbiya Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Yang ketiga, bayanut tariq al-musil ila Allah ta'ala, menjelaskan jalan yang menghantarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tujuan diutusnya para rasul, untuk menjelaskan jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah ta'ala. Kenapa? Li'anna al-insan la ya'rif ma yajibu lillahi 'ala wajhil tafsil. Karena setiap insan tidak mengetahui apa yang diwajibkan bagi Allah dalam bentuk yang rinci. Apa hak-hak Allah, apa hak para hamba, tidak mengetahui. Mengetahuinya secara rinci melalui rasul. Illa an tariq rusul, melainkan melalui jalan para rasul. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat, ya, kita tidak tahu rinciannya, waktunya, kaifiahnya, tidak mengetahui secara rinci. Nah, mana yang dilarang untuk kita salat, waktu-waktunya, mana yang diwajibkan, kita tidak mengetahuinya kecuali melalui rasul. Tata caranya juga melalui rasul. Demikian pula apa yang membatalkan salat, apa yang menjadi syaratnya salat. Nah, demikian. Tidak ada kecuali dengan melalui jalan para rasul. Kemudian qauluhu, firman Allah Ta'ala selanjutnya ani'budullaha, disebutkan pada pembahasan sebelumnya Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya, tugasnya? Ani'budullaha, untuk menyampaikan agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ani'budullaha an, di dalam ayat ini huruf an ini qila tafsiriyah. Ada yang mengatakan bahwasanya an di dalam ayat ini adalah huruf tafsiriyah. Wahiyal ladzi sabaqat bima yadullu 'alal qauli duna hurufihi. Di mana ciri-ciri an tafsiriyah adalah didahului oleh sebuah kalimat yang menunjukkan atas qaul, menunjukkan atas ucapan. Di sini apa? Ba'asna. Kalimat ba'asna, kami telah utus, ini adalah kalimat yang menunjukkan qaul. Artinya apa? Pada kalimat ba'asna mengandung qaul, mengandung qaul. Baik, duna hurufi, tetapi bukan hurufnya. Di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan qala atau qala Allahu li rasulin, tidak, tetapi apa? Allah menyatakan ba'asna fi kulli ummatin rasulan, yang konsekuensinya ketika Allah mengutus seorang rasul sudah ada pembicaraan antara Allah dengan rasulnya. Ya, demikian. Sama seperti kita mengutus orang, pasti ada yang dipesankan. Kenapa dia menjadi rasul? Kenapa dia menjadi utusan? Karena ada sesuatu yang dipesankan. Demikian. Maka inilah maksud daripada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin yang menyatakan allati sabaqat bima yadullu 'alal qaul duna hurufihi. Di mana antafsiriyah cirinya adalah didahului oleh sebuah kalimat, sebuah kata yang menunjukkan atas qaul, tetapi bukan hurufnya. Karena huruf qaul adalah qaf, alif, apa, qaf, waw dan lam, ya, atau qaf, alif dan lam, qala atau qaul, ya, demikian. Ini huruf-hurufnya qaul. Baik. Adapun ba'asa bukan huruf qaul. Huruf-hurufnya bukan huruf-huruf qaul. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala wa awhayna ilayhi an isna'il ful. Kata Allah wa awhayna, dan kami telah mewahyukan. Lihat. Kata awhayna ini adalah kata yang yatadamman ma'nal qaul. Kata yang mengandung makna qaul, tapi bukan qaul dia. Karena hurufnya bukan qaf, alif dan lam, bukan juga qaf, waw dan lam, bukan. Tetapi hurufnya apa? Hurufnya alif, waw, ha dan ya. Ini. Fa awhayna, maka kami wahyukan kepadanya anis na'il ful, agar dia membuat perahu. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala wal wahyu fihi ma'nal qaul. Maka kata wahyu yang ada dalam ayat ini merupakan ma'nal qaul. Ma'nal qaul. Ini wahyu mewahyukan. Artinya apa? Mengandung makna berbicara. Ya, namanya mewahyukan berarti berbicara. Baik. Duna hurufi, tetapi tanpa huruf-huruf qaul. Wal ba'su mutadhamminun makna al-wahyu. Demikian juga dengan al-ba'as, mengandung makna al-wahyu. Al-ba'as juga mengandung makna wahyu. Berarti sama. Berarti yang dimaksud dengan an pada lafaz, pada kalimat ani'budullah dengan anisna'il fulka, ini sama-sama an tafsiriyah. Kenapa li'anna kulla rasulin muha ilaih, karena setiap rasul pasti diberikan wahyu kepadanya. Setiap rasul diberi wahyu. Baik. Wa qila, ada juga yang mengatakan innaha masdariyah, bahwa an di situ bukan tafsiriyah tetapi masdariyah. Maksudnya apa? Berarti an dengan fiilnya itu harus muawwal ila masdar, harus ditakwil kepada masdar. Ya. Harus ditakwil tetap kepada masdar. Ala takdiril ba, dengan menakdirkan adanya huruf ba. Berarti apa takdirnya? Ai bi'ani'budu. Bi'ani'budu ada ba-nya. Bi'an budu. A'u'budu. Bi'an u'budu. Ada ba-nya setelah sebelum an. Sehingga apa? Bagaimana berarti? Ani'budu ditafsir ke apa? Ditakwilkan kepada masdar. Berarti bi'ibadatihim. Begitu. Tafsiran apa takdirnya. Nah, sebagian mufassirin atau sebagian nahwi mengatakan an dalam ayat ini adalah an masdariyah. Berarti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan bi ibadatihim lillah. Begitu. Atau bi ibadatihim iyyahu. Baik. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin warrajih al-awwal, pendapat yang rajih adalah yang pertama. Yaitu apa? Yaitu yang tidak ditakwil. Yang tidak ditakdir, li'adami takdir, karena tidak adanya takdir. Dan kalau kita memperhatikan pendapatnya Syekh Al-Utsaimin di dalam pelajaran beliau terhadap ilmu nahwu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala banyak atau lebih dominan mengambil pendapat yang adamut takdir aula, tidak adanya takdir itu lebih kuat, lebih utama untuk diambil pendapatnya. Nah, sebagaimana dalam masalah ini. Nah, beliau mengatakan warraji al-awwal li'adami takdir. Pendapat yang raji adalah pendapat yang pertama. Berarti apa? An di situ adalah an tafsiriyah. Demikian. Bukan masdariyah. Kenapa? Karena kita tidak perlu mentakdir lagi. Tidak perlu mentakdirnya lagi. Baik. Demikian. Berbeda dengan firman Allah taala dalam surah Az-Zumar. Di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan dengan an, tetapi di situ an masdariyah. An masdariyah. Nah. Dalam surah Az-Zumar apa ayatnya? Walladzina istanibut taghuta ayahbuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashir ibad. Nah, bisa dilihat lagi dalam surah Az-Zumar. Nah, dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala walladzina walladzina ijtanibut taghut, dan orang-orang yang mereka ijtanibut taghut, menjauhkan diri dari taghut, ayahbuduha, di situ dengan an dengan fiilnya. Kata nahwiyyin dikatakan an di dalam ayat ini adalah masdariyah. Kenapa masdariyah bukan tafsiriyah? Karena tidak didahului oleh sebuah kalimat yang menunjukkan makna al-kaun. Di sini lihat ayatnya. Walladzina istanibut taghut. Kalimat istanaba tidak memiliki makna al-kaun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari taghut. Ya. Berbeda dengan ini. Walaqad ba'asna. Ba'asa memiliki makna al-qaul. Demikian juga fa'auhayna, wahyu memiliki makna al-qaul. Kalau istanibu menjauhkan diri, tidak ada makna al-qaul. Nah, sehingga yang rajih di dalam ayat tersebut dalam surah Az-Zumar adalah apa? Anya'an masdariyah, berarti ditakdir, ditakdirkan. Apa takdirannya? Walladzina istanibut taghuta ayabuduha, ditakdir. Takdirnya adalah apa? Ibadataha. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari taghut, yaitu menjauhkan diri dari beribadah kepada taghut. Ini. Baik. Sehingga apa? Itu pendapat yang kuat dalam masalah an dalam surah Az-Zumar, bahwa dia adalah an masdariyah. Adapun dalam surah An-Nahl yang sedang kita baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut, ini apa? An-nya adalah an tafsiriyah. Kenapa? Karena didahului oleh kalimat yang menunjukkan makna al-qaul, yaitu apa? Ba'atsna. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan makna al-qaul, iya, yang perlu kita ketahui. Seperti apa? Seperti ba'asa, seperti auha, iya. Kemudian seperti dakara, seperti asyara, dakara menyebutkan, iya. Atau seperti kataba, menuliskan, menetapkan. Maksudnya menetapkan apa? Ya sudah ada perintahnya di situ, iya. Demikian. Atau asyara, mengisyaratkan, berarti apa? Ada yang diucapkan sebelumnya sehingga diisyaratkan, dan yang lainnya. Nah, kalimat-kalimat ini diperlukan bagi kita thalabatul ilmi untuk bisa memahami ayat Al-Qur'an dengan benar, bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang mengandung makna al-qaul. Sehingga apa? Sehingga setelahnya pasti an-nya adalah an-tafsiriyah, bukan an-masdariyah. Nah, adapun syarat-syarat dari an-tafsiriyah banyak. Ada beberapa nahwi yang menyebutkan beberapa persyaratan dari an-tafsiriyah. Nah, demikian. Wa qawlu selanjutnya, an-i'budullaha ay tadallalu lahu bil ibadah. Yang dimaksud adalah tadallalu, kalian menghinakan diri kepada Allah, bil ibadah, dengan ibadah. Wa sabaqa ta'riful ibadah, dan telah lewat tafsir atau ta'rif definisi daripada al ibadah. Nah, sebagaimana sebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-af'al zahiran wa batina. Apa maqam rahimahullah ta'ala. Baik. Qawluhu, kemudian ucapan berikut, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Maknanya adalah ay ibta'idu anhu, menjauhlah kalian darinya. Bi antakunu fi janib wa huwa fi janib. Bagaimana cara menjauhkan diri darinya? Namanya menjauhi diri, menjauhkan diri adalah dengan kalian berada pada satu sisi dan taghut di sisi yang lainnya. Ini namanya menjauhkan diri. Ya, namanya menjauhkan diri, memisahkan diri. Demikian. Yang satu di sisi, di lembah yang satu, yang lainnya di lembah yang lainnya. Demikian. Wa taghut, sedangkan taghut sendiri maknanya, kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, mushtaqun minatuhyai. Kata taghut ini mushtaq, bukan kata jamid. Ini mushtaq maksudnya kata resapan, resapan yang diambil dari kata tughyan. Ya, di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga dikenal dengan ada kata resapan. Ya, kata yang diambil dari kata yang lain. Demikian. Tetapi dalam bahasa Indonesia terkadang resapannya dari bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya. Misalkan seperti apa? Seperti akhir, yang terakhir. Akhirnya itu akhir dari bahasa Arab, tetapi kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Ya, demikian. Menjadi resapan. Ini mushtaq. Baik. Diambil dari kata tughyan, taghut itu. Naam, dari kata at-tughyan. Apa makna tughyan itu? Wa huwa sifatun musyabbahah. Tughyan sendiri merupakan kata yang merupakan bentuk sifat musyabbahah. Sebuah kata yang merupakan bentuk sifat musyabbahah. Nah, nanti dibahas dalam pelajaran nahwu, apa itu sifat musyabbahah? Ya, ada sifat mubalaghah, ada sifat musyabbahah, ya. Dan kata-kata yang lainnya yang perlu kita pelajari. Wa tughyan, sedangkan tughyan maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Tughyan maknanya adalah melampaui batas. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Haqqah ayat 11, Allah menyatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah, inna, sesungguhnya kami, lamma taghal ma'u, ketika air itu tagha, dari kata tughyan tadi, ya, tagha. Apa makna tagha? Ay tajawaza haddahu, yani melampaui batasnya. Air dikatakan melampaui batas kapan? Ketika air itu meluap. Ya. Namanya air melampaui batas ketika air itu apa? Meluap. Baik. Sehingga dikatakan ketika innalamma taghal ma'u, sesungguhnya kami ketika air itu meluap. Ya. Ini apa? Apakah terjadi ombak yang besar? Apakah keluar dari tepi pantai, dari bibir pantai, ya? Itu dinamakan apa? Meluap. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian fil jariyah, ke daratan. Ya. Nah, itu bisa apa? Bisa dibuktikan ketika misalkan apa? Kita simpan sesuatu yang terapung di air. Ya. Ketika kita menepukkan air dan ketika air itu meluap, tumpah, ya, maka apa yang terjadi? Benda yang terapung tadi ikut terbawa. Ya, ikut terbawa. Maka inilah yang dinamakan dengan taghalma, air yang meluap. Begitu. Ya. Baik. Demikian juga dengan taghut. Taghut artinya apa? Melampaui batas. Melampaui batas dari kedudukannya semestinya. Sehingga apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ajma'u ma qila fi ta'rifihi huwa ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah. Definisi yang paling kompleks, paling mengumpulkan semua perkara dari apa yang disebutkan dari definisi taghut adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, di mana taghut kata beliau bi annahu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Apa yang seorang hamba itu melampaui batasnya. Seorang hamba melampaui batasnya. Maksudnya apa? Melebihi kedudukannya sebagai hamba. Ya. Ketika ada seseorang yang melampaui batasnya, itu dinamakan apa? Taghut. Dinamakan taghut secara bahasa ini. Ya. Adapun secara istilah dilengkapi oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu apa? Min matbu'in, ketika dia melampaui batas dalam hal apa? Matbu', diikuti. Au ma'bud, atau diibadahi. Melampaui batas karena diibadahi. Au muta', karena dia ditaati. Ya, ketika dia ditaati secara berlebihan, berarti dia taghut. Wa muraduhu, dan yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim di sini, man kana radiyan bidzalik, seseorang itu bisa menjadi taghut ketika dia ridha dengan kondisinya seperti itu. Ketika seseorang itu apa? Ridha. Nah, walaupun dia misalkan diibadahi, tapi kalau dia tidak ridha, tidak dikatakan taghut. seperti Isa dan ibunya, Isa bin Maryam dan ibunya, maka tidak dikatakan taghut. Kenapa? Karena dia, beliau tidak ridha. Atau matbu, diikuti secara berlebihan. Ketika dia tidak ridha, maka dia tidak dikatakan taghut. Ya. Nah, misalkan seperti apa? Seperti, nah, para a'imah, para imam yang mereka diikuti secara berlebihan, tetapi apa? Dia tidak ridha. Dia tidak ridha. Baik. Au tuta' atau ditaati. Ditaati. Ya. Seperti apa? Seperti para umara misalkan, ya. Kalau dia tidak ridha, maka tidak disebutkan. Apa tidak dikatakan tauhid. Nah. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Au yuqal atau dikatakan huwa taghut bi'tibari 'abidihi. Dinamakan taghut itu dinilai dari 'abidnya. Dari yang beribadah kepadanya. Wa tabi'ihi. Dinilai dari pengikutnya. Wa muti'ihi. Dinilai dari yang mentaatinya. Li'annahu tajawaza bi haddahu. Karena dia telah melampaui batasnya. Haitsu nazzala fawqa manzilati, di mana dia telah mendudukkan dia melebihi dari kedudukannya. Allati ja'ala Allahu lahu, yang dimana Allah telah menjadikan baginya sebuah kedudukan. Fa takunu ibadatuhu li hadzal ma'bud wa tiba'uhu li matbu'ihi wa ta'atuhu li muta'ihi tughyanan, sehingga peribadatan yang dilakukan oleh seseorang kepada yang diibadahi, pengikutan yang dilakukan oleh seseorang kepada yang diikuti, ketaatan seseorang yang diberikan kepada yang ditaati, ini menjadi tughyanan, menjadi sebuah sikap melampaui batas. Kenapa? Limujawazatihil had bidalik, karena dia telah menampaui batasnya. Fal matbu' mislul kuhan wassaharah wa ulama su, maka yang matbu' yang diikuti itu contohnya seperti al kuhan, para dukun, wassaharah, para tukang sihir, wa ulama su, dan para ulama su, ulama yang jelek, yang jelek tujuan dan niatnya, dan juga jelek pemahamannya. Wal ma'bud, yang dimaksud adalah seperti al asnam, berhala-berhala. Wal muta' mislul umara, sedangkan yang ditaati contohnya seperti para umara, para pemimpin. Al kharijina an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Fa idza takhadhumul insan arbaban yuhillu ma harrama Allah min ajli tahlilihim lahu wa yuharrimu ma ahala Allah min ajli tahrihim lahu fa haula'i tawaghin. Maka apabila seorang insan menjadikan mereka sebagai rab-rab mereka, di mana menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah karena mereka telah menghalalkannya, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah karena mereka telah mengharamkannya, maka inilah yang dinamakan dengan tawaghit. Inilah yang dinamakan dengan tawaghit. Ya. Demikian. Jadi walaupun dia misalkan dia menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, kemudian pengikutnya mentaatinya, mengikutinya karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka ini adalah tawaghit. Ini adalah tawaghit. Wal fa'il tabi'un lit tawaghit. Berarti pelakunya mengikuti tauhid. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah Nisa ayat 51, alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tauhid. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau pernah melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada jibt. Kepada apa? Sihir. Wat tauhid dan tauhid. Beriman kepada tauhid. kepada jib. Sebagian ulama menafsirkan al-jib ini syaitan. Syaitan. Al-jib syaitan. Wa taghut adalah ini. Alladhi muja'a apa? Orang yang ditaati dengan berlebihan. Nah, atau juga dikatakan alladhi yu'badu min dunillah, yang diibadah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah sebutkan di sini walam yakun innahum tawaghit. Allah tidak menyebutkan bahwasanya mereka tawaghit. Tetapi apa? Orang-orangnya yang menyembah mereka itulah yang tawaghit. Lihat. Berarti pelakunya juga bisa dikatakan sebagai apa? Tawaghit. Ya. Ini maksudnya apa? Tabi'un litawaghit. Pengikut tawaghit. Demikian. Ya. Walaupun yang ditaati tidak ridho misalnya. Walaupun yang diibadahi tidak ridho. Ketika pelakunya melakukan hal itu, berarti apa? Pelakunya dikatakan tabi'un litawaghit. Para pengikut tawaghit. Seperti apa? Seperti Nasrani misalnya. Ya. Kalau Nasrani mereka beribadah kepada Isa, ya, menyembah Isa dan ibundanya. Isa dan ibundanya tidak ridho, maka bukan tauhid, tetapi kaum Nasrani dikatakan sebagai pengikut tauhid. Ya, dikatakan sebagai pengikut tauhid. Kenapa? Berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Di mana Allah menyebutkan apa? Mereka yu'minuna bil jibti wa tauhid. Mereka beriman kepada al-jibt dan tauhid gitu ya. Nah, sehingga mereka dikatakan sebagai pengikut tauhid, bukan tauhidnya. Adapun tauhidnya tadi yang diibadahinya, yang ditaatinya, yang di apa diikutinya ya, maka ini yang dikatakan tauhid. Wallahu taala a'lamu shaf wa naqtabi bi hadzal qadar. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya biiznillahi tabarak wa ta'ala. Aqulu qawli hadha asalamu alaykum wa lakum wa li sa'il muslimin wa muslimat bil izzah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadzal hamdulillah.